إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca Sifatul Shalah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ada sejumlah keterangan tambahan berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Yang pertama di halaman 116 untuk hadis dari diriatkan oleh Abu Dawud dari Abu Humaid radhiyallahu anhu fi riwayatin, dalam satu riwayat. Fa idza sajada, maka apabila Nabi bersujud, wada'a yadayhi, Nabi meletakkan dua tangannya, ghaira muftarishin, tanpa terhampar, yaitu tanpa diletakkan di lantai. Wala qabidihima, ya, tentang makna wala qabidihima di Aunul Ma'bud Sarah Sunan Abi Dawud, artinya ay yadhummuhuma ilaihi, menggabungkan dua tangan tersebut ilaihi, kepada diri Nabi, merapatkan ya, tanpa menggabungkan pada dirinya, artinya tanpa merapatkannya ke badannya, namun dijauhkan, maka tangan tidak diletakkan di lantai, tidak pula kemudian didekatkan ke badan, namun dijauhkan dari badan. Kemudian yang kedua tentang merapatkan paha saat bersujud. Maka kemarin kita baca dua hadis, hadis yang pertama di halaman 117, yaitu hadis surat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza sajada ahadukum, jika salah satu kalian bersujud, fala yaftarish yadaihi, maka janganlah dia hamparkan tangannya, yaitu dia letakkan hastanya di tempat sujud, iftirashal qalbi, sebagaimana anjing. Kemudian waliyadumma fakhidaihi, hendaklah dia rapatkan dua pahanya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ada di halaman setelahnya, halaman 118. Di hadis yang terakhir diatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Wa'il radhiyallahu anhu fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa idza sajada, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, farraja baina fakhidaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merenggangkan di antara dua pahanya, dan perutnya tidak dibebankan pada sedikit pun bagian min fakhidaihi dari pahanya. Maka kita dapatkan dua versi hadis tentang masalah apakah paha itu dirapatkan saat sujud ataukah tidak. Hadis Abu Hurairah mengatakan paha dirapatkan, dan hadis Wa'il ibn Hujr menjelaskan bahasanya paha itu tidak dirapatkan. Ya, namun perlu diketahui bahasanya hadis Abu Hurairah, hendaklah paha itu dirapatkan, nampaknya bisa kita simpulkan diperselisihkan ulama statusnya. Kalau Al-Albani menilai hadisnya sahih. Atau tepatnya hadisnya hasan, atau semula Al-Albani menilainya dhaif. Semula beliau menilai hadis Abu Hurairah tentang merapatkan paha, semula Al-Albani menilainya dhaif. Dan setelah itu beliau berubah pendapat, menilainya derajatnya hasan. Jadi Aunul Ma'bud secara Sunan Abu Dawud untuk hadis Abu Hurairah dijelaskan wal yadumma fakhidaihi, dan Nabi merapatkan, atau ini ada perintah, ini perintah dari Nabi, maka hendaklah dia rapatkan dua pahanya. Fihi, maka hadis ini dalil anal musalli yadummu fakhidaihi, pasti orang yang salat itu merapatkan dua pahanya fi sujudi, saat sujud. Lakinnahu mu'aridun, namun hadis ini mu'aridun, bertentangan dengan hadis dari Abu Humaid di tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Abu Humaid disampaikan idza sajada, jika Nabi bersujud faraja baina fakhidaihi, tadi hadisnya telah kita baca, ghairu hamili batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Dan perlu diketahui hadis yang mengatakan dibenggang itu kalau menurut Al-Albani malah dhaif. Malah dhaif hadis Abu Humaid, atau kalau tadi di, kalau di sini dikatakan hadis wa'il ya. Hadis wa'il. Coba kita cek di 735. Ini kalau di riwayat Abu Dawud hadis wa'il, hadis Abu Humaid. Kita lihat di catatan kalau di sifat sholah 5, aku jawab Abu Dawud kitab sholah babu iftitahatis sholat. Kalau di kitab sholat di bab ibtitahus sholat, maka hadisnya merujuk ke hadis Abu Humaid, bukan wa'il. Nah ini malah kemudian hadis yang membenggang, kemudian memisahkan, itu kalau Al-Albani dhaif. Aifaraja baina fakhidaihi, menurut hadisnya Abu Humaid, ai faraqa bainahuma, dipisahkanlah dua paha. Syaukani mengatakan ketika menjelaskan hadis Abu Humaid ini, dan hadis ini dalil disyariatkannya memisahkan dua paha saat sujud, dan disyariatkannya meninggikan dan menjauhkan perut dari paha, wala khilafa fi dzalik, dan tidak ada perselisihan tentang hal tersebut, kata Syaukani. Intah sekian kutipan dari Syaukani. Nah, itu penjelasan di Aunul Ma'bud. Kemudian hal ini tentang masalah ini merapatkan paha ada di kitabnya Sibakar Bu Zaid. Ada pembahasannya di Lajadita fi Ahkamis Shalah. Di halaman 48 di Lajadita fi Ahkamis Shalah, dan berkaitan dengan tata cara sujud, ada dua permasalahan. Permasalahan pertama yang beliau bahas, dhammul fakhidain halas sujudi. masalah kemudian merapatkan paha saat sujud. Kemudian bawakan hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, perintah Nabi waliyadumma fakhidaihi, rapatkanlah dua paha. Kata sebakar Buzaid, diatkanlah Abu Dawud di sifat sujud, ya, dan memang demikian. Demikian juga diatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diberi judul bab merapatkan dua paha saat sujud. Baihaqi diberi judul bab tentang memisahkan dua kaki, memisahkan dan tidak merapatkan dua kaki dan membebankan perut pada paha. Kemudian Baihaqi membawakan hadis tentang memisahkan dua paha. Kemudian beliau sebutkan hadis Abu Hurairah tentang merapatkan paha. Tsumma qala ba'dahu, setelah itu, ya, kalau Baihaqi membawakan dua hadis, ya, hadis tentang merapatkan paha dan memisahkan paha, kemudian setelah itu dikomentari wala'alla tafrija asbahu bihayati sujudi. Kemungkinan besar, ya, tidak merapatkan paha itu yang lebih tepat untuk tata cara sujud, wallahu a'lam. Nah, kalau saya bakar Abu Zaid menilai bahasanya hadis liyadumma fakhidaihi adalah da'if. Dan ini sama dengan Syaikh Al-Albani di awalnya. Sama dengan Syaikh Al-Albani di awalnya. Tadi saya sampaikan, pada awalnya Al-Albani menilai da'if hadis tentang merapatkan paha. Kemudian setelah itu menilainya hasan. Penilaian dhaif ini juga sama dengan Syaikh Bakar Abu Zaid. Wa hadhil lafdhah wal yadumma fakhidaihi, hendaklah dia rapatkan pahanya, dhaifah, adalah riwayat yang lemah. Karena ada seorang perawi yang lemah namanya Darraj dalam sanadnya. Fala tasihu, maka ini tidak sahih. Wa yamukhalifatun, dan hadis ini, hadis Abu Hurairah, menyelisihi hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid, ya, bukan Wa'il. Sahabat Abu Bakar juga mengatakan hadis Abu Humaid. Ustaz Ibn Utsaimin mengatakan hadis Wa'il. Rawahu Abu Dawud wa ghairu, yang diatkan oleh Abu Dawud yang lain. Ya, kemudian dikomentar oleh Syaukani, dan hadis itu hadis Abu Humaid As-Sa'idi menunjukkan disyariatkannya memisahkan dua paha saat sujud dan menjauhkan paha dari keduanya. Wala khilafa fi dzalik, dan tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Intaha, sekian perkataan Syaukani. Namun hadis Abu Humaid tadi dinilai oleh Al-Albani malah dhaif. Ya, kalau demikian malah kesimpulan dari Al-Albani malah yang lebih tepat. Kalau dari penilaian hadis yang beliau untuk dua hadis ini, berarti yang malah lebih tepat adalah merapatkan paha. Namun yang jadi masalah adalah perkataan Syaukani yang mengatakan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang ada dua poin yang dikatakan tidak ada khilaf, yaitu menjauhkan perut dari paha, demikian juga menjauhkan antara satu paha dengan yang lain. Maka wallahu a'lam, maka yang jadi acuan dalam masalah ini adalah perkataan Syaukani yang mengatakan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang dianjurkannya menjauhkan antara satu paha dengan paha yang lain. Kemudian tidak ada khilaf di antara para ulama bahasanya perut itu dijauhkan dari paha. Nah, kemudian tentang kemarin kita telah singgung tentang masalah merapatkan tumit. Ya, telah kita sampaikan bahasanya merapatkan tumit itu satu hal yang dipermasakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitabnya Lajadida fi Ahkamis Shalah. Dari sisi fikih kemarin kita sampaikan tidak ada ulama yang menganjurkannya kecuali satu ulama saja yang itu kompetensinya di bidang fikih tidak diketahui. Ya, maka saya akan bacakan yang pertama tadi tentang masalah sudut pandang dari sudut pandang fikih dari Lajadida fi Ahkamis Shalah. Ya, beliau mengatakan, aku telah sebagai Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, nadartu fi jumlatin min masyuri kutubil madhahib fiqhiyah. Aku telah sejumlah buku-buku yang masyhur di kitab-kitab madhab fikih yang empat. An wasfin an halil qadamain, tentang deskripsi tentang telapak kaki saat sujud. Yaitu tumit itu dirapatkan ataukah tidak. Telapak kaki itu dirapatkan ataukah tidak. Maka kesimpulan beliau, falam ara fi kutubil hanafiyah wal malikiyah syai'an. Ya, kalau kitab-kitab fikih Hanafi dan Maliki tidak ada pembahasannya. Mereka tidak bahas apakah tungkak, tumit itu dirapatkan ataukah dijauhkan saat sujud. Wa ra'aitu fi kutubi Syafi'iyah wal Hanabilah. Pembahasan ini hanya dijumpai di kitab-kitab fikih Syafi'i dan Hambali. Maka isinya istihbabu tafriq bainahuma. Di kitab-kitab fikih Syafi'i dan Hambali dianjurkan untuk ya, tumit tidak rapat. Zada Syafi'iyah bi miqdari shibrin. Ya, Syafi'iyah yang ngasih tolak ukur bahasanya jangan rapat, bedakan, jauhkan dengan jarak satu jengkal. Ada kutipan perkataan Nawawi di Raudhatut Thalibin, beliau mengatakan, Qultu An-Nawawi mengatakan, Qala ashabuna ay syafi'iyah. Para ulama syafi'iyah mengatakan, Yustahabu ayufarraqa bainal qudamain. Dianjurkan agar dua telapak kaki itu dipisahkan saat sujud. Nah, siapa yang ngasih satu jengkal itu salah satu ulama Syafi'iyah, tepatnya Al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Qadhi Abu Thayyib mengatakan qala Al-Qadhi Abu Thayyib min qala ashabuna, oh ini maaf, kutipan dari Al-Qadhi Abu Thayyib, beliau mengutip ini pendapat ashabuna Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah berdasarkan kutipan Al-Qadhi Abu Thayyib. Yakunu bainahuma shibrun. Ada jarak satu jengkal antara dua telapak kaki. Kemudian kalau di Hanabilah, qala Al-Burhan Ibnu Muflih mengatakan di kitabnya Al-Mubdi, wa yufarraq baina rukbatayhi wa rijlaihi, saat sujud maka jangan rapatkan lutut dan kaki, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sujud maka beliau tidak merapatkan dua pahanya. Wa dzakara Ibnu Tamim, nah ini Fadzakar Ibnu Tamim wa ghairuhu annahu yujma'u baina aqibaihi. Menurut Ibnu Tamim dari Hanabilah dan yang lain, hendaknya tumit dirapatkan. Maka kesimpulan tentang masalah ini, tidak ada pembahasan tentang masalah mengumpulkan atau merapatkan tumit saat sujud di satu pun kitab-kitab fikih mazhab yang empat. maksimal yang ada adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mufli Al-Hambali dari Ibnu Tamim. Dan yang lain bahasanya tumit dirapatkan. Dan aku telah berkenan dengan madhab Hambali, tentu harusnya mengacu pada riwayat dari Imam Ahmad. Aku telah telaah buku-buku riwayat dari Imam Ahmad dalam madhab Hanabilah, maka aku tidak mendapati pendapat ini, pendapat Ibnu Tamim, sebagai salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, beliau tidak mempedulikan perkataan Ibnu Tamim dalam masalah ini. Dan pendapat baku dalam madhab Hanabilah adalah tidak merapatkan tumit. Alasannya ilhaqan disamakan dengan sunnah untuk tidak merapatkan lutut dan paha. Sehingga kesimpulan dari Sabakar Abu Zaid, maka pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Tamim adalah far'un gharibun, adalah penjelasan yang aneh. Lam yadhkurhu, yang tidak disebutkan oleh satupun riwayat dari Imam Ahmad. Walam yadhkur salafahu fihi, Ibnu Tamim pun tidak menyebutkan salafnya dalam masalah ini. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, ayakuna far'an mukharajan fil madhab, sehingga tidaklah mungkin itu menjadi satu pembahasan yang merupakan hasil takhrij, ya, hasil kemudian derivasi penurunan dari apa yang dikatakan Imam Ahmad dalam madhab. Wa yabqa anna la na'lamu min aina atabi Ibnu Tamim wa ghairuhu. Oleh karena itu kami tidak mengetahui dari mana Ibnu Tamim atau yang lain bisa punya pendapat semacam itu. Itu dari sudut pandang fikih. Kemudian dari sudut pandang hadis, maka kemarin telah kita sampaikan ada hadis Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian hadis Ibnu Khuzaimah itu yang tegas mengatakan tumit itu rapat. Karena bunyi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan aku kehilangan Nabi, wakana pada sebelumnya Nabi bersamaku di tempat tidur, fa wajadtuhu sajidan. Maka aku jumpai Nabi dalam keadaan sujud, rasan aqibaihi, dalam keadaan merapatkan dua tumitnya dan ujung-ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Ya, maka itu hadis Ibnu Khuzaimah, ada kata-kata tegas Nabi merapatkan dua tumitnya, dan ini dinilai oleh Sabakar Abu Zaid kesimpulannya. Kalau detailnya silakan baca Lajadidah fi ahkami shalah, kesimpulannya dhaif. Kemudian terdapat hadis riwayat Muslim. Ya, terdapat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dari Aisyah. Aisyah mengatakan, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dari tempat tidur, ku cari-cari, fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka tanganku kemudian menyentuh bagian dalam telapak kaki Nabi. Bagian dalam dua telapak kaki Nabi. Wawal fil masjid. Ketika itu Nabi di tempat sujudnya. Di tempat sujudnya. Wahuma mansubatani. Dan dua telapak kaki Nabi itu ditegakkan. Di riwayat yang lain, di jalur yang lain, dikatakan, fawadu'at yadi ala qudamaihi wa wasajidun. Aku cari-cari Nabi dengan tanganku, fawadu'at yadi ala qudamaihi. Maka tanganku menyentuh, mendapatkan dua telapak kaki Nabi. Dan Nabi ketika tersebut dalam keadaan bersujud. Maka ada dua teks. Kalau dalam riwayat Muslim, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku menjumpai bagian dalam dua telapak kaki Nabi. Dan jalur yang lain itu riwayat Imam Malik, fawadatu atau fawadatu yadi ala qudamai. Ku letakkan tanganku pada dua telapak kaki Nabi. Nah, kemudian tentang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim ini, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menilai dari sisi pemahamannya, beliau mengatakan bahasanya jatuhnya tangan atau terletakkannya tangan pada dua telapak kaki la yalzam, tidak mengharuskan menempelnya dua tumit dan merapatnya dua telapak kaki. Nah, itu maka kalau yang tegas adalah riwayat Ibnu Khuzaimah dinilai dhaif, kemudian yang sahih ada dua redaksi, redaksi Muslim dan redaksi Imam Malik. Kemudian dikomentari bahasanya jatuhnya tanganku kemudian atau kuletakkan tanganku tanganku mendapatkan dua telapak kaki Nabi, nah, itu tidak mengharuskan kalau itu rapat, ya boleh jadi karena agak jauh namun bisa kemudian dipegang dengan satu tangan, tidak mengharuskan, tidak ada keharusan untuk menunjukkan kalau itu rapat. Itu penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Dan di satu sisi kemudian merapatkan tumit saat sujud, ini pendapat Syekh Mutsaimin, kita sebagaimana telah kita baca di sini, demikian juga itu pendapat Al-Albani di sifat salatin Nabi, karena beliau menilai sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, di sini kalau kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan lakinal aqrab ila sunnah aidumma ba'duhuma ila ba'din, yang dekat dengan sunnah kata beliau hendaknya tumit itu yang satu didekatkan dengan yang lain. Kalau dari sisi dalalah dari riwayat Muslim, beliau di sini di halaman 119, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka tanganku kemudian menyentuh bagian dalam dua telapak kaki Nabi. Sisi dalalahnya, Ibnu Utsaimin mengatakan waliyadul wahidah la taqa ala al-qadamain illa idza kana matmu main. Satu tangan tidak akan bisa menyentuh dua telapak kaki kecuali jika dia didekatkan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, sampai halaman 121 atas atau? Ya, poin terakhir tentang masalah tidak boleh menyingkirkan rambut, tidak pula kain saat sujud. Ya, wali Muslim diriwayatkan oleh Muslim, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersujud pada 7 tulang. Wa nuhya, dan Nabi dilarang untuk menyingkirkan rambutnya dan kainnya. Kemudian wa in tala sujudu, dan jika sujud itu dilakukan dalam waktu yang lama, wasyaqqa alaih, dan berat baginya untuk mengangkat dua tangan, maka boleh i'timaduhu, tangan itu disandarkan pada dua lutut. Lihatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi mengadukan beratnya sujud atas mereka jika mereka infaraju, mereka harus menjauhkan tangan dari lambung. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istainu birukabi, manfaatkanlah lutut, yaitu letakkanlah pada lutut. atau sedikit di atas lutut, di atasnya sedikit di atas lutut. Wajibasyur al-ardha, dan da'las ketika orang itu ketika sujud bersentuhan langsung dengan al-ardha, ya, dengan lantai tempat saat sujudnya, meskipun lantainya itu air dan lumpur. Riwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Al-Qadar. Maka aku bermimpi melihat seakan-akan aku bersujud pada lumpur dan air. Wakana, dan adalah saqful masjid, di atap masjid adalah jaridan nakhli, pelepah kurma. Maka pada awalnya kami tidak melihat di langit adanya satupun mendung. Faja'at, lalu tiba-tiba datanglah Qoza'ah, mendung yang tidak mendung yang tersebar, tidak mengumpul. Lalu arti fa'umtirna, lalu kami diberi hujan. Maka Nabi SAW salat bersama kami sampai-sampai saya melihat bekas lumpur dan air pada dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada arnabah ujung hidung yang empuk. Tentu hidung itu ada tulang yang keras dan ada sisi lembutnya. Nah, yang sisi lembutnya itu namanya arnabah. Tasdiqa ru'yahu, sebagai bukti benarnya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah tidak mengusap lantai tempat sujud kecuali jika ada kebutuhan. Ini. Maka biarkan kemudian lantai sujud apa adanya, boleh jadi berdebu atau yang lain, tidak boleh mengusap dan membersihkannya saat mau sujud. Kalau mau dibersihkan ya sebelum sholat disapu atau semacam itu. Kalau sudah pas sholat maka Nabi larang kecuali sekali saja. Diatkan Al-Bukhari dari Mu'ayqib radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang seorang yang membersihkan debu di tempat sujudnya. Maka Nabi katakan, in kunta fa'ilan, jika engkau melakukannya, fawahidatan, maka boleh cuma sekali saja. Idealnya tidak usah. Namun seandainya kok terlalu tebal, ya, maka cukup sekali. Tidak boleh bolak-balik. Kemudian boleh bagi seorang yang sholat untuk bersujud menggunakan alas, boleh jadi alas yaitu mindil, semacam sapu tangan atau semacam itu, yaitu tidak yang tidak bersambung dengan badannya. Maka jika sajadah, kemudian karpet, tikar, hukumnya boleh. Diatkan oleh Bukhari dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas khumrah. Khumrah itu adalah, ya, boleh jadi bahasa bebasnya untuk kita, adalah sejenis sajadah kecil yang cuma cukup untuk wajah. Sajadah kecil yang cuma cukup untuk wajah namanya khumrah. Ya, maka jika alas untuk kemudian pelapis untuk sujud itu adalah sesuatu yang tidak bersambung dengan badan, maka tidak mengapa. Ini boleh jadi itu karpet, boleh jadi tikar atau yang lain, hukumnya boleh. Namun tidak boleh bersujud ala muttasilin bihi min thawbin, dengan kain yang bersambung dengan badan orang yang sholat. Dengan kain atau yang lain yang bersambung dengan orang yang sholat, ila lihajatin, kecuali jika memang ada kebutuhan mendesak. Nah, namun kalau kain tersebut itu kain yang bersambung dengan badan orang yang sholat, misalnya kain surbannya, ujung surbannya, atau lengan bajunya, ketika lengan bajunya lebar, ya, maka kemudian dia jadikan sebagai alas untuk sujud, maka hukumnya makruh. Kecuali jika ada hajat, dan kaidah mengatakan bahasa makruh itu menjadi mubah jika ada hajat. Diatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu kami meletakkan ujung kainnya min syiddatil hari, karena sangat panas yang ada pada tempat sujud. Dalam riwayat yang lain, jika salah satu kami tidak mampu untuk menempatkan wajahnya di lantai, maka basata thawbahu, maka dia hamparkan kainnya, lalu kemudian dia bersujud padanya. Mungkin kainnya di sini rida. Ketika masa silam, kain yang familiar, izar dan rida, maka tentu rida itu bisa dipakai untuk alas sujud, karena kemudian mau sujud, itu ridaknya dulu ditaruh di tempat sujud, kemudian sujud di situ. Maka ini muttasil, kain yang bersambung dengan badan orang yang sholat. Dan lihat kalau Imam Ahmad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan satu kain. Mutawashihan bihi. Mutawashihan artinya labisahu wa atakhalahu tahta ibtihi. Ada kemudian kain yang dimasukkan di bawah satu kain, ada yang dimasukkan di bawah ketiak. Mungkin seperti itba'. Itba' kalau orang ihram pertama kali maka pundak dilihatkan, nah, itu namanya itba'. Maka mutawashihan itu sejenis dengan itu. Ya taqi bifuduli bardil ardi wa harraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga diri dengan sisa-sisa kain, dengan fudul, fudulu kain, sisa-sisa kain maksudnya ya ujung-ujung kainnya beliau gunakan untuk menjaga diri dari dinginnya tempat sujud atau panasnya. Kemudian bacaan saat sujud. Maka saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la diulang-ulang 3 kali au akthar atau lebih sebagaimana yang diinginkan, kecuali untuk imam maka tidak boleh lebih dari 10 kali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la saat sujudnya. Tsabata anhu dzalika, valid hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambahkan bukan diganti ya. Ditambahkan bukan diganti. Ditambahkan pada kata-kata tersebut ma warada bacaan-bacaan lain yang berdalil. Rajik masabaqa fi azkar ruku', silakan rujuk, silakan lihat kembali masabaqa yang telah lewat tentang zikir atau bacaan yang dibaca saat ruku'. Maka kemudian misalnya ditambahkan dengan subhanaka allahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Maka itu tambahan untuk subhana rabbiyal a'la dan bukan pengganti subhana rabbiyal a'la, namun tambahan. Wa rawah muslim, dan diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sujudnya, Allahummaghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampunilah untukku dosa-dosaku seluruhnya yang kecil ataupun yang besar, yang awal ataupun yang akhir, yang dilakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Faedah tasbih ruku' di bacaan ruku' maka dituntunkan mengucapkan subhana rabbiyal azim, dan tasbih saat sujud subhana rabbiyal a'la. Kenapa beda? Al-hikmatu fit tafriq, hikmah dibedakannya dua bacaan ini. Ya, antara bacaan rukuk dan sujud, hikmahnya zahirah jelas. Saat rukuk, maka seorang itu inha, merundukkan badan karena lillah, karena Allah. Ta'ziman lahu, karena memuliakan Allah. Dan ini adalah pengagungan kepada Allah dengan perbuatan. Kemudian ketika Anda mengucapkan subhana rabbiyal azim, maka ini pengagungan kepada Allah dengan ucapan. Sehingga jadilah orang yang rukuk itu mengagungkan Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Maka ini satu hal yang pas sekali. Sedangkan sujud adalah penghinaan diri di hadapan Allah. Dengan Anda meletakkan bagian badan yang paling mulia, yaitu wajah di posisinya telapak kaki di lantai. Dan posisi telapak kaki tentu posisi sufulun rendah, wanuzulun dan rendah. Fayunasib, maka satu hal yang cocok dan pas kemudian ketika Anda menyanjung Allah Azza wa Jal bil ulu, bahasanya dia ada di atas sana. Ka'an amat takul, seakan-akan Anda mengatakan, saya adalah hamba yang hina dan engkau wahai Rabbku adalah Rabbun Ali, adalah Rabb yang maha tinggi. Dan kita pun mengetahui bahasanya tinggi untuk Allah Subhanahu wa Taala itu ada 2 macam, tinggi zat dan tinggi sifat. Ya, tinggi zat artinya zat Allah ada di atas sana, di atasnya arsy dan arsy di atasnya langit yang ketujuh. Adapun uluwud zat, maka Allah Ta'ala zatnya di atas segala sesuatu. Sedangkan uluwud wasfi, tingginya sifat ya, atau luhurnya sifat, artinya sifat-sifat Allah mutadhamminun li'a'lal awsaf, memuat sifat-sifat yang paling luhur. Mengat firman Allah Ta'ala, walilail mathalul a'la. Mathal di sini maknanya sifat. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat yang teragung, paling luhur. Wa wal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu masalah, insan dan seorang sajadah yang bersujud. Wa baqi alaihi, dan masih tersisa baginya ayatani min hizbi. Ada dua ayat dari Al-Quran dari hizibnya. Hizibnya di sini sama dengan wiridnya. Ya, dia punya wirid di sini artinya bacaan yang dia rutinkan. Dia punya bacaan rutin ya, sekian juz dalam sehari. Nah, di antaranya yang dia baca saat sholat. Ya, di antaranya dia baca saat sholat sunnah misalnya. Sholat fardu dan sholat sunnah. Dia punya wirid ya, misalnya 5 juz per hari. Nah, ini kemudian ada yang belum selesai, kurang 2 ayat. Ini ada yang belum selesai terbaca, kurang 2 ayat. Lalu dia baca saat sujud, apa hukumnya? Jawabannya, hadzalah yajuzu. Perbuatan semacam ini membaca ayat saat sujud tidak diperbolehkan. Karena membaca Al-Quran saat sujud satu hal yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana sholat di sebagian waktu tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ingatlah sunnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk, isinya adalah agungkanlah saat rukuk Ar-Rabba Azza wa Jal. Sedangkan saat sujud maka bersungguh-sungguhlah berdoa, faqaminun, maka layak untuk dikabulkan. Qaminun maknanya hariyun, layak dan pantas untuk dikabulkan. Karena sujud adalah keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Idan jika demikian, yukthiru minat doa. Tidaklah memperbanyak doa saat sujud, dan doa ini untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan siapa saja yang dikehendaki dari kaum muslimin. Ya, maka diantaranya untuk guru, diantaranya untuk murid, dan seorang da'i, selayaknya juga kemudian mendoakan orang-orang yang dia dakwai. Fa'inu hariyun ayustajabalahu. Maka satu hal yang layak untuk sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Karena diletakkannya dahi, yaitu merupakan bagian yang paling atas dan bagian yang paling mulia di badan, di lantai, yang lantai ini biasa diinjak-injak dengan telapak kaki, maka di sini terdapat kamaludzilli, penghinaan diri yang sempurna kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu terdapat dalam hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat bersujud. Subhanallah, al-qa'im arfa' minas sajid. Orang yang berdiri tentu lebih tinggi daripada orang yang bersujud. Akan tapi tatkala seorang itu tawadu dengan bersujud kepada Allah, maka Allah akan tinggikan. Sehingga keadaan sujud adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Wayang bagi dan sepatutnya antuk siro minat doa, memperbanyak doa saat sujud. Baik ini sujud di sholat fardu ataupun sholat sunnah. Baik di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir ataupun sujud awal di rukaat pertama. Ya, tidak ada bedanya. Ya, baik imam ataupun makmum. Di sini ditegaskan baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kecuali jika ada makmum, maka Anda punya kewajiban untuk mengikuti imam. Dan jangan tertinggal dari imam. Kalau imamnya sudah duduk, ya jangan berlama-lama untuk tetap bersujud. Karena sibuk dengan doa. Kemudian, berdoalah bima sya'a. Apa saja yang diinginkan. Ila al-ithma, kecuali jika doanya itu doa yang dosa, maka tidak boleh. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku pacarnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu doa yang isinya dosa. Atau kata qati'atir rahim. Atau doa yang isinya memutus hubungan kekerabatan, ya, mendoakan jelek kepada keluarga dan kerabat, maka itu memutus kekerabatan. Seandainya dia dengar, seandainya kerabat itu dengar apa doa kita kepada Allah, nih, ternyata kita mendoakan dia supaya celaka, cepat mati atau dan sebagainya, maka ini akan menimbulkan kemarahannya. Maka ini doa yang memutus hubungan kekerabatan. Ya, maka kalau masih muda dan belum punya istri, maka di antara doa yang selayaknya dibaca saat sujud, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, ya doa bizawat. Ya, berdoalah untuk segera menikah. Ini disebut pertama kali loh ya. Yang disebut pertama kali oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, ya. Perhatian beliau dengan sama anak muda, ya, dan nikahnya anak muda. Yang disebut pertama kali sama Syaikh Ibnu Utsaimin, masalah anak muda. Ya. Ya, contohnya, maka dicontohi segala lengkap segala. Bukan hanya disebut, dikasih contoh juga teks doanya. Allahumma rzuqni zaujatan. Ya Allah, berilah aku istri. Wa sa'id saat bersujud. Demikian juga seorang penuntut ilmu. Ya, maka hendaklah kemudian misalnya berdoa, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman warzuqni hifdhan. Ya Allah, kemudian berilah aku ilmu, tambahkan padaku ilmu, berilah aku pemahaman, berilah aku hafalan yang kuat. Atau ketika seorang itu sedang membangun, sedang punya kegiatan membangun rumahnya, maka doalah Allahumma a'inni ala itmamil bait, ya. Ya Allah lah, bantulah aku untuk supaya bisa menyelesaikan proyek membangun rumah. Al-muhim, yang penting atau kesimpulannya, berdoalah kepada Allah bimasyita, dengan konten apa saja yang Anda inginkan. Karena semata-mata berdoa adalah ibadah. Ya, tidak dikabulkan pun tetap manfaat. Itu nambah ganjaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ibadah. Tidak dikabulkan sekalipun tetap manfaat bagi hamba. Yaitu ada pahala untuknya. Ya, wa doa huna, dan doa saat ini, saat sujud dan tempat-tempat yang lain yang memang disyariatkan fiha di tempat tersebut, fi salat, di dalam salat untuk kemudian berdoa, sepatutnya adalah seorang itu memilih untuk yuhafid al-insan, seorang itu menjaga dan mengutamakan doa alal warid yang berdalil. Wa idza fa'ala al warid, jika dia telah kemudian berdoa dengan satu hal yang berdalil, setelah itu dia boleh untuk berdoa bima ahaba, dengan apa saja yang dia inginkan. Dan banyak orang awam di tempat kita itu kaget dengan fikih salat ini, bolehnya berdoa dan memperbanyak doa saat sujud. Ya, karena beredar pemahaman di orang-orang awam di tempat kita, ya, bahasanya itu nambah-nambahi sholat. Nambah-nambahi sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Ya, maka kita katakan bahasanya, atau ada juga yang mengatakan, itu kemudian ngubah-ngubah sholat berarti, Zat. Nah, ini tidak ngubah-ngubah sholat. Kalau ngubah sholat itu bacanya diganti. Ini tetap baca subhanallah rabbiyal a'la dan yang lainnya. Cuma habis itu ditambahi. Jadi tidak mengganti sholat. Sedangkan kalau ditambah, ya itu tambahan. Tambahannya dituntunkan Nabi. Nah, tambahan yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian seorang yang sholat adalah seorang muslim yang mengerjakan sholat, yarfa' ra'sahu. Diangkat kepalanya dari sujud sambil baca takbir tanpa angkat tangan. Dan tidaklah duduk di antara dua sujud sekurang lebih lamanya adalah sesuai dengan kadar sujudnya. Diatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, thumma yukabbir, kemudian Nabi bertakbir ketika bersujud, dan bertakbir itu membaca Allah Akbar ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Diatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fi adami raf'i li sujudi, tentang tidak adanya angkat tangan untuk sujud. Walayaf alu dalika, dan Nabi tidak melakukan hal itu, yaitu angkat tangan. Hina yasjudu, ketika sujud, ketika mau turun sujud. Wahina yarfa' ra'sahu minas sujud, dan ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika bangkit dari sujud. Diatkan dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, bahasanya rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sujudnya, dan bangkitnya beliau dari rukuk, dan duduknya beliau di antara dua sujud, qariban minas sawa', kurang lebih sama. Yang dimaksud kurang lebih sama adalah tidak sangat beda kontrasnya. Nah, tidak harus kemudian sama persis atau mirip sama. Ya, ini kemudian satu menit, maka itu ya satu menit. Bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan qariban minas sawa', tidak kontras lamanya. Artinya boleh saja misalnya ini sujudnya 5 menit, kemudian duduknya 2 menit atau 3 menit misalnya, maka ini tergolong tidak kontras. Namun kalau misalnya sujudnya 10 menit terus kemudian duduknya 1 menit, boleh, bisa jadi kita katakan kontras, ini kurang tepat. Kemudian tata cara duduk di antara dua sujud, ya, sebagaimana kita ketahui, yaitu model duduk yang biasa kita pakai yaitu iftirash. Ya, dihamparkanlah telapak kaki kiri. Artinya ya, yang dimaksud dengan yaftarish itu hendaklah telapak kaki kiri itu dijadikan sebagai firosh, hamparan untuk diduduki. Yang sibuk kemudian ditegakkanlah telapak kaki kanan, di penegaannya ada di sisi kanan. Lasak wal fakhid, tanpa kemudian betis dan paha ditegakkan. Karena betis dan paha itu memanjang, ya, sebagaimana duduk iftiras yang kita kenal. Kemudian ja'al butun asabi ilal ard, dan bagian dalam jari-jari itu menempel di tanah. Wa aqibaha ilal fauq, sedangkan kemudian tumitnya ada di atas. Itu untuk kaki kanan. Wa amal yusra, ataupun kaki kiri, maka punggung telapak kaki kiri nempel lantai. Sedangkan bagian dalam punggung, bagian dalam telapak kaki kiri itu ilal insan, dekat kepada seseorang karena diduduki. Diatkan oleh Bukhari dari Abdullah, ya, Ibn Abdullah Ibn Umar, anu kana yara, beliau melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yataraba, duduk bersila saat sholat. Idza jalasa, ketika duduk. Fafa'altuhu, lalu aku ikut-ikutan, aku melakukannya. Dan aku pada saat itu adalah masih anak muda, hadisus sinni, bukan kabirus sinni. Hadisus sinni kebalikan dari kabirus sinni. Kabirus sinni artinya tua. Hadisus sinni artinya anak muda. Fanahani Abdullah ibn Umar, maka Abdullah Umar melarangku dan mengatakan innama sunnatu sholatu sholati, yang dituntunkan saat sholat, antan sibari jelakal yumna, hendaklah anda tegakkan kaki kanan dan anda tekuk kaki kiri, yaitu iftiras. Ya, tentu kaki kiri saat iftiras kita tekuk. Fakultu, maka aku mengatakan, lu, tapi anda sendiri melakukan demikian, yaitu bersila, kok tidak iftiras? Fakal, maka Ibn Umar mengatakan, inna rijilaya latahmilani, sebenarnya kakiku tidak mampu. Kakiku tidak mampu karena problem tua. Beliau tidak bisa di akhir hidupnya. Setelah tua Ibn Umar tidak bisa kakinya dipakai untuk iftiras. Tapi kalau bersila bisa. Maka beliau kemudian bersila setiap kali untuk duduk dalam sholat. Kemudian diatkanlah Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kaki kiri beliau sebagai hamparan yang diduduki dan menegakkan kaki kanannya. Diatkan oleh Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di antara sunnah salat adalah anda tegakkan telapak kaki kanan. Wastiqbaluhu bi asabiha, dan jari-jari kaki kanan dihadapkan ke arah kiblat. Wal julus alal yusra, dan kaki kiri, ya, diduduki. Kemudian namun ada kemudian opsi yang kedua, wa in sa'a aqa'a, boleh juga kemudian duduk iqa'a. Caranya tegakkan, ya, berdirikan dua telapak kaki. Wajalasa ali, kemudian tentu tumitnya dirapatkan. Kali ini tumit tentu dirapatkan. Wajalasa ala aqibaihi, kemudian dua tumit yang dirapatkan itu jadikan sebagai tempat duduk. Diatkan oleh Muslim dari Taus. Ya, kulna, kami katakan kepada Ibnu Abbas tentang masalah iqa'a dengan menduduki telapak kaki. Maka jawaban Ibnu Abbas, dia adalah sunnah. Maka kami katakan pada Ibnu Abbas, kami berpandangan itu adalah kurang ajar saat sholat. Masa saat sholat kok duduk seperti itu? Itu jafa. Itu adalah tidak sopan, kurang ajar yang dilakukan oleh seorang ketika sholat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Beribadah jangan pakai perasaan. Beribadah jangan pakai perasaan. Bal hiya sunnatu nabiyika. Itu adalah sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perasaanmu mengatakan bahasanya itu adalah duduk yang tidak sopan, duduk yang tidak pantas. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya beribadah itu tolak ukurnya bukan perasaan. Pantas dan tidak pantas, wangun dan tidak wangun. Ini kok kurang ajar duduk kok. Ya, di masa itu nampaknya duduk iqa'a itu nilainya negatif di masyarakat. Nilainya negatif di masyarakat. Ini sholat kok pakai duduk yang kurang ajar. Nih, model duduk yang tidak sopan. Maka Ibn Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyik. Maka beribadah jangan pakai perasaan. Ya, kalau memang itu dituntunkan, maka boleh dikerjakan. Meskipun perasaan menganggap itu tidak pantas, tidak cocok, tidak sopan, dan seterusnya. Wayadau kemudian meletakkan telapak kaki kiri dalam keadaan jari-jarinya dirapatkan. Ya, dirapatkan antara satu dengan yang lain, kemudian mamdudah diluruskan, ya, dipanjangkan, diletakkan pada paha kiri. Ini boleh, ini boleh juga wa insya'a jika mau alqamaha arukbah. Alqamaha maknanya menelan, dia telan lutut. Maksudnya kalqabit laha, dia pegang erat-erat. Dia pegang erat-erat lututnya. Maka boleh dengan meletakkan dan boleh juga dengan bentuk qabit memegangi lutut. Kemudian yang kelima, dan ini adalah pendapat Syaikh Utsaimin yang cukup bikin geger di dunia ilmu, tentang masalah tata cara sholat. Ini poin yang kelima, ini yang bikin geger di dunia ilmu. Itu beliau berpendapat bahasanya ketika duduk di antara dua sujud, posisi tangan kanan itu seperti tasyahud. Seperti tasahud, ada isyarat dan ada menggerak-gerakkan. Ini ada isyarat, demikian juga ada menggerak-gerakkan. Ini poin yang kelima. Yada'u kafau al-yumna. Adalah dia letakkan telapak tangan kanannya pada paha yang kanan. Atau boleh juga diletakkan di ujung rukbah. Atau dia letakkan di ujung lututnya. Yang dimaksud tarfu rukbah adalah raksu rukbah. Yaitu ujung lututnya yang dekat dengan paha. Wayakbitu minha, dan dia genggam. Minha asobik salatah. Maka tiga jari itu menggenggam. Yaitu jari kelingking, kemudian jari manis, dan jari tengah. Wayadau al-ibham alaiha. Kemudian dia letakkan jempolnya pada jari tengahnya. Itu model yang pertama. Wa insya'a, dan jika mau boleh juga jari manis, jari kelingking dan manis yang menggenggam, sedangkan jempol itu membuat lingkaran dengan jari tengah. Maka tentang masalah cara isyarat tangan, dan ini untuk tasyahud, dan kalau Syaikh Ibnu Utsaimin, dan juga berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Maka beliau sampaikan dua tata cara, boleh jadi kemudian tiga jari itu menggenggam, kemudian ini diletakkan di jari jempol, diletakkan di jari tengah, kemudian isyarat. Boleh juga yang menggenggam cuma dua, sedangkan jari tengah dan jempol itu membuat lingkaran, kemudian isyarat. Nah, ini cara isyarat saat tasyahud. Dan Ibnu Utsaimin demikian juga berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Fawasala ra'sahu bi ra'siha, maka ujung jempol disambungkan dengan ujung jari tengah. Kal halqah, sehingga jadilah lingkaran. Ya, disambungkan. Ujung jempol dengan ujung jari tengah ditemukan. Kemudian bentuklah lingkaran. Kemudian yarfa'u sabahah au sababah. Kemudian jari, kemudian telunjuk itu diangkat. Yang jari telunjuk itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan sebutan sababah. Ya, dari kata-kata sabun artinya caci maki, karena itulah jari yang dipakai oleh orang Arab untuk nyaci maki. Dasar itu pakai pakai jari telunjuk. Ini alat khas untuk sababah. Ya, alat khas untuk mencaci, maka untuk sabun untuk mencaci jadilah dia sababah. Wa yuharrikuha, dan tidaklah dia gerakkan, ingda doa'i faqat, saat berdoa saja, saat bacaannya adalah doa, bukan gerak yang terus menerus. Walas sukunan da'iman, juga tidak tenang terus menerus. Akan tapi tidaklah dia isyaratkan, tidaklah dia gerakkan, ingda doa saat berdoa. Ya, maka itu pendapat beliau tentang masalah masalah jari telunjuk. Ya, kalau beliau digerakkan, ya, namun kapan digerakkannya? Bukan terus menerus, namun saat doa. Maka misalnya, karena beliau juga berpendapat itu di antara dua ketika duduk di antara dua sujud, maka misalnya mengatakan Rabbi Firli, maka angkatlah jari telunjuk. Maka pada asalnya diam Rabbi Firli, dan turun lagi. Dan warhamni, dan kemudian diangkat. Nah, ini ketika duduk di antara dua sujud. Nah, contohnya ketika tasyahud, ya, maka ketika ucapan assalamu alayka, ya, maka digerakkan. Hada du'aun, karena assalamu alayka itu doa. Fayarfa usbu'ahu, maka angkatlah jari. Assalamu alayna, maka angkatlah jari, karena ini doa. Allahumma salli ala Muhammad, maka gerakkan, karena ini doa. Allahumma barik ala Muhammad, maka gerakkan, yaitu angkat. Gerakkan di sini artinya angkat. Atau kemudian doa, yaitu berlindung dari empat hal saat tasyahud akhir. A'udzubillah min adzabi jahannam, ini doa, maka gerakkan. Wa min adzabil qabri, maka demikian juga gerakkan. Wa min fitnatil mahya wal mawat, maka demikian juga gerakkan. Wa min fitnatil masjid dajjal, hakata, demikian gerakkan, yaitu angkat. Kullama ja'at jumlatun du'aiyah, maka setiap kali terdapat kalimat doa, gerakkan. Yaitu gerakkan dari semula diam, kemudian gerakkan, kemudian angkat. Ya, ini sebagai isyarat ila ulwil bari. Bahasanya al-bari, sang pencipta, adalah zat yang tinggi, jalla wa'ala. Allah dida'ahu, yang dia berdoa kepadanya. Ya, maka ya, kalau dengan mengacu pada pendapat dan berdasarkan Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala di sini, ya, tidak akan sempurna orang itu bisa menggerakkan jari kecuali dia tahu bahasa Arab. Ya, mana kalimat doa, maka mana bukan kalimat doa. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa. Ya, cuma pas yang doa saja. Ya, kalau tidak pas doa, ya diem saja. Ya, maka bedakan ini mana. Nah, ini mana-mana, ya kalau enggak bahasa Arab nanti harus kemudian di strabilo, oh ini doa, nanti di garis bawah itu, oh ini nanti gerak, nanti terus dihafal, ini di sini angkat, ini angkat, ini angkat, yang ini diem, nanti apalannya, kegiatan apalannya tambah, ya, ngapalkan strabilo. Nah, Diatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk untuk salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, maka beliau letakkan dua tangannya pada dua lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna, dan Nabi angkat jarinya yang kanan yang di dekat jempol. Ya, berarti jari telunjuk. Fada'a biha, nah ini yang jadi alasan. Fada'a biha, lalu dia Nabi berdoa biha dengannya, dengan mengangkat jari. Wa yadahu al-yusra, sedangkan tangan kirinya pada lututnya. Basitoha, dia hamparkan, dia luruskan di atas lututnya. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin menilai ini umum. Ya, berarti ini umum. Jalasa fi salati, duduk saat sholat. Maka semua duduk, duduk tasawuf akhir, tasawuf awal, demikian juga duduk di antara dua sujud. Maka di situ ada isyarat jari di semua duduk. Kemudian tentang mengangkat atau mengangkat tangan itu hanya pada saat doa, ini dasarnya fada'a biha. Maka ketika ada kalimat doa, Nabi berdoa dengannya dengan mengangkat jari telunjuknya. Dalam hadis yang lain, Nabi meletakkan telapak tangan yang kanan pada paha kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, beliau genggam semua jari-jarinya. Wa asyara bi isba'ahi, dan beliau berisyarat dengan jari yang di dekat jempol, yaitu jari telunjuk. Wa wada'a kafahu al-yusra, dan Nabi letakkan telapak tangan kiri pada paha kiri. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk beliau berdoa, wa wada'a ayatul yumna, beliau letakkan tangan kanannya pada paha kanannya, tangan kirinya pada paha kirinya, dan beliau berisyarat dengan jarinya yang sababa, jari telunjuk. Beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya. Sedangkan telapak kaki kiri itu ya, yulqim, itu menggenggam rukbatahu, lutut kirinya. Maka ini tadi yang bentuknya semuanya digenggam dan jempol diisyarat, dan jempol itu diletakkan pada jari tengah. Lihat kalimat Ahmad dari Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu nabiyya, aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan aku ingin melihat bagaimana cara Nabi salat. Qal, maka Nabi menghadap kiblat lalu bertakbir. Beliau angkat dua tangannya sehingga lurus dua pundaknya. Qal, thumma akhadha shimalahu bi yaminihi. Kemudian beliau pegangi tangan kirinya dengan menggunakan tangan kanannya. Falamma arada ayyarka, ketika Nabi ingin rukuk, beliau angkat tangannya sehingga lurus dua pundaknya. Falamma raka'a, saat rukuk, beliau letakkan dua tangannya pada rukbatayhi, pada lututnya. Falamma rafa'a ra'sahu, tatkala beliau angkat kepalanya dari rukuk, beliau angkat tangannya sehingga lurus dua pundaknya. Falamma sajada, tatkala bersujud, beliau letakkan tangannya min wajhihi, lurus dengan wajahnya. Beliau letakkan tangannya dari wajahnya bidzalikal maudi', seperti tempat tersebut. Wa firatan, dalam riwayat yang lain, wa sajada, beliau bersujud, beliau letakkan dua tangannya lurus dua telinganya, kemudian beliau duduk. Faftarasa rijlahu, beliau hamparkan kaki kirinya, kemudian beliau letakkan tangan kirinya pada lutut kiri. Beliau letakkan hasta kanannya pada paha kanannya. Kemudian beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Beliau letakkan jempol pada jari tengahnya. Wa qabata, dan digenggam jari-jari yang lain. Kemudian thumma sajada. Nah, ini yang jadi mahalu syahid. Ini yang jadi dalil kuatnya, dalil terkuatnya Syaikh Ibnu Utsaimin untuk kemudian isyarat itu juga diantara duduk, diantara dua sujud. Ada kata-kata thumma sajada. Ya, thumma sajada menunjukkan, kata beliau, menunjukkan berarti itu adalah duduk yang tadi dibahas, adalah duduk diantara dua sujud. Karena thumma sajada. Ya, kalau tentu duduknya adalah duduk tasawuf awal, tentu summa koma. Ini, kalau duduknya duduk tasawuf akhir, summa salama. Kemudian salam. Kalau duduknya tasawuf awal, kemudian berdiri. Lanjut lagi kan. Kalau duduknya tasawuf akhir, kemudian salam. Nah, kalau kemudian summa sajadah, kemudian sujud. Ini, maka ini berarti duduknya duduk di antara dua sujud. Dan tadi ada kemudian isyarat dengan jari telunjuk. Ya, fakanat yadahu hidha'a udhunaihi. Maka saat sujud yang kedua, tangan Nabi juga lurus dengan dua telinganya. Dalam riwayat yang lain, tsumma qabata baina asabihi. Nabi genggam jari-jarinya dan halqa halqatan, membuat lingkaran. Tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian beliau angkat jarinya, yaitu jari telunjuknya. Fa ra'aitu, maka aku melihat Nabi yuharikuha, menggerakkan jari telunjuk, yad'u biha, berdoa dengannya. Yang dipahami dengan yaitu mengangkat setiap kali ada bacaan doa, diatkan dengan redaksi yang semisal oleh Abu Dawud. Ya, jadi yang jadi dalil pokok adalah hadis Wa'il ibn Hujr dan kalimat thumma sajadah, yang nanti beliau akan jelaskan kemudian lebih lanjut pendapat beliau tentang hal ini. Dan perlu diketahui bahasanya ini isyarat jari kemudian saat duduk di antara dua sujud dimasukkan oleh Syekh Abu Zaid sebagai Al-Jadid fi Ahkamis Shalah. Ya, nanti akan saya bacakan juga kutipan dari Al-Jadid fi Ahkamis Shalah. Dibantah oleh Syekh Abu Zaid, ya, di Al-Jadid fi Ahkamis Shalah, dibantah oleh Al-Albani di silsilah Sahihah jilid yang kelima. Dan pokoknya ramai ya, ketika itu kikir dunia ilmu dengan pendapat beliau ini. Ya, demikian untuk kemudian lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.